setinggi langit, namun kau tak merasakan. Sayangku padamu kan ku ingat selalu, biar ku bawa sendiri. Aku tak bisa menahan kata-kata hati, bisa menahan ku pergi yang kamu terlalu gelap dengan yang lain untuk hidupku nanti. Aku tak bisa menahan ku pergi yang kamu terlalu, bisa menahan air mataku, aku tak hancur bila semua pintu. Satu lagi ini, hey hey hey hey, dapat cium tangan.